Eta santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now. Para santri penerus generasi, setiap hari kamu semua ngaji, belajar agama sama kiai. Hafalan jadi menu tiap hari. Ada yang masih SD, juga ada SMP, banyak juga SMA dan santri yang lainnya. Tak perlu bonceng tiga untuk pergi ke musola, jalan kaki sajalah lebih kuat terasa. Makanya harus antri, mandinya juga antri, cuci baju sendiri, semua serba mandiri. Selalu jaga mata, jaga pandangan kita, jaga dari pandangan yang dilarang agama. Eta santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now. Kita selalu bersama meski beda usia, yang masih kecil menghormati orang yang lebih tua. Kita ngaji bersama menuntut ilmu agama, untuk bekal kita besok di hari yang tua. Semakin canggih dunia, semua tersedia, jadi santri harus teguh pada pendiriannya. Jangan mudah tergoda, bujuk rayu dunia, jangan sampai engkau salah dalam tentukan langkah. Apa kabar para santri semua? Generasi yang soleh soleha, selalu hormati orang tua. Kita jaga Indonesia. Eta santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri zaman now, santri.